goyang sama-sama ya. Bersama Monata. Inilah sebuah karya. Jogetnya sih rapi, di shooting, dilepon YouTube. Dilepon apa? Dilepon apa? YouTube. Asik. Monata. Asik, rapi. Tiada ku sangka dan ku duga kau hanya cinta. Penantianku yang tak lama berbuah percuma. Aku yang tercurang, rindu yang menyiksa. Ternyata kau mencoba, sungguh pasukan goyangnya Arema yang ada di depan Monata. Yang ada di belakang sana kita woles-woles aja ya Mas Bro. Goyangnya tipis-tipis wae. Dari ngrungokke berarti enak. Enjoy, alhamdulillah. Enjoy, enjoy, enjoy,